Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah salat maghrib dan kaum muslimin seluruhnya yang saya muliakan. Baik, kita kembali membaca kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawai syafi lil 'allamah Ibnu Al-Qayyim rahmatullahi taala alaihi. Masih kita pada pembahasan tentang bahaya ataupun kemadharatan yang ditimbulkan dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Beliau di sini membawakan banyak asar hadis-hadis ataupun juga ucapan salaf juga Israiliyat yang di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana ngerinya dampak negatif dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Di antaranya adalah apa yang beliau bawakan dari asar salaf. Wa qala al-Umari az-Zahid: Inna min ghaflatika 'an nafsika wa i'radika 'anillah an tara ma yuskhitu Allah fatatajawazahu wa la ta'muru fihi wa la tanha 'anhu khawfan mimman la yamliku li nafsihi dharran wa la naf'a. Kata al-Umari az-Zahid, salah seorang ulama yang dikenal kezuhudannya dan juga ibadahnya dan juga keberaniannya di dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya di antara tanda-tanda bahwasanya engkau telah melalaikan dirimu dan bahwasanya engkau telah berpaling dari Allah Rabbmu adalah engkau melihat perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Fatatajawazahu, tapi engkau biarkan, engkau lewati saja. Perlu diketahui bahwasanya perkara yang dimungkar ataupun perkara mungkar yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa dalam bentuk perintah-perintahnya yang ditinggalkan, kewajiban-kewajibannya yang Allah perintahkan. Ketika itu ditinggalkan, maka ini mendatangkan yang namanya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang kedua, larangan-larangannya tatkala diterjang. Ya. Tatkala larangan-larangan yang Allah subhanahu wa ta'ala larang diperbuat oleh manusia, ini juga mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ya, yang bentuknya perintah-perintah yang ditinggalkan, bagaimana caranya agar kita menghindarkan diri kita dari murka Allah? Ya, kita perintahkan manusia untuk mengerjakannya. Adapun pada larangan-larangannya kita perintahkan ataupun kita larang manusia darinya. Kata beliau rahimahullah, ketika engkau melihat perkara yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian engkau melewatinya begitu saja, wala ta'muru fihi, tidak engkau perintahkan manusia untuk mengerjakannya, wala tanha anhu, tidak pula engkau melarang manusia dari mengerjakannya. Kalau tadi yang pertama adalah kewajiban-kewajiban, ketika engkau lihat manusia meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah seperti sholat, puasa, ditinggalkan, ya, tidak boleh kita diam, harus kita berupaya semampu kita untuk kita mengingatkan mereka, mengajak mereka untuk mengerjakannya, tidak meninggalkannya. Dan yang kedua, wala tanha anhu, dan tidak melarangnya. Ini yang berkait dengan larangan-larangan Allah. Ketika kita mendapati manusia berbuat dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, seperti apa contohnya? Kesyirikan, ini yang terbesar dari kemaksiatan. Juga minum khamr, zina, dan yang lainnya. Maka kita berupaya semampu kita untuk mencegahnya, melarangnya. Kata beliau, apabila engkau melihat perkara yang mendatangkan murka Allah, kemudian engkau melewatinya begitu saja, tidak berupaya memerintahkannya ataupun melarangnya, khaufan mimman la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a, karena sebab kamu takut kepada orang yang dia tidak memiliki untuk dirinya kemadharatan, tidak pula kemanfaatan. Ah, itu di antara apa? Tanda-tanda bahwasanya hatimu terkenai kelalaian. Hatimu sedang berpaling menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ketika kamu melihat perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah, kemudian kamu sama sekali tidak tergerak hatimu. Tidak ada upaya darimu untuk mengangkat perkara tersebut. Dan di sana ada tanda yang lain dari tanda-tanda ghaflah. Tanda-tanda bahwasanya seseorang sedang terkenai, tertimpa penyakit ghaflah, kelalaian. Dan penyakit ghaflah adalah penyakit yang sangat berbahaya. Tidak boleh dia dibiarkan. Karena ghaflah, kelalaian, itu adalah salah satu pintu dari pintu-pintu masuknya syaitan kepada hamba. Kata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih, syaitan itu bisa masuk, yang menggoda hamba melalui salah satu dari tiga pintu. Pintu yang pertama adalah syahwat. Pintu yang kedua al-ghadab, marah. Ya. Pintu yang ketiga adalah ghaflah, kelalaian. Ya, syaitan bisa masuk menggoda manusia, membujuk manusia, menjerumuskan manusia melalui salah satu dari tiga pintu ini. Apakah syahwat? Orang kalau sudah tertimpa penyakit syahwat akan mudah dia untuk digoda oleh syaitan, diombang-ambingkan oleh syaitan dia. Ataupun yang kedua, ghadab. Seseorang ketika dalam kondisi sedang marah, itu seringkali kita dapati gak terkontrol ucapannya dan perbuatannya. Mudah sekali untuk dia distir oleh syaitan. Demikian pula ghaflah. Ya, ketika seseorang sedang lalai, akan mudah syaitan untuk memasukkan bisikan-bisikannya. Syaitan akan berupaya menyibukkannya dengan kebatilan-kebatilan. Ya. Di antara tanda yang lain dari tanda-tanda bahwasanya seseorang sedang tertimpa penyakit ghaflah adalah at-takasul 'ani tha'ah, bermalas-malas melakukan ketaatan. Ya, dia mendengar panggilan azan salat lima waktu, terasa berat hatinya untuk melangkahkan kakinya menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala, menuju rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Berat hatinya dibawa kepada kebaikan-kebaikan, diajak taklim mencari ilmu, berat pula. Ya, diajak untuk berbuat ihsan, berat pula. Diajak untuk bersedekah, berat pula. Ini diantara tanda bahwasanya seseorang sedang tertimpa oleh penyakit yang namanya al-ghaflah, kelalaian. Ya, dan Allah larang ya hambanya untuk menjadi hamba-hamba yang lalai. Ya, kata Allah di akhir-akhir surat Al-A'raf, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada dirimu, tadarru' wa khifah, dalam kondisi tadarru', tunduk dan suara yang lirih, tidak mengeraskan suaranya, bil ghudwi wal asal, di pagi dan petang, wala takun minal ghafilin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Di antara tanda yang lain dari tanda seseorang tertimpa penyakit ghaflah adalah istisgharul muharramat, dia menganggap kecil perkara-perkara haram, menganggap remeh enteng dosa-dosa dan kemaksiatan. Ini tandanya bahwasanya dia sedang terjangkiti yang namanya al-ghaflah. Perlu kita tambahkan ya tanda-tanda yang lain agar kita ketika mendapati pada diri kita salah satu dari tanda-tanda ini ada seluruhnya, bersegera untuk kita tinggalkan, bersegera untuk kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idzahum mubsirun. Ya. Sesungguhnya mereka orang-orang yang bertakwa apabila terkenai gangguan syaitan tadhakkaru, langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idzahum mubsirun, maka seketika itu juga mereka bisa melihat, bisa membedakan mana itu bisikan-bisikan syaitan. Kemudian di antara tanda yang lain dari tanda-tanda kelalaian yang menimpa hati seseorang adalah ketika dia senang dengan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan setelah sebelumnya dia benci, tidak suka. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah masih menukilkan ucapannya Al-Umari Az-Zahid rahimahullah, man tarakal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar makhafatan minal makhluqi nuzi'at minhu at-ta'atu walau amara waladahu aw ba'da mawalihi lasakhaffa bihaqqihi walau amara waladahu aw ba'da mawalihi lasakhaffa bihaqqihi. Masih beliau membawakan ucapannya Al-Umari rahimahullah. Kata beliau, siapa yang dia meninggalkan al-amr bil ma'ruf, tugas memerintahkan manusia kepada perkara yang ma'ruf, dan meninggalkan an-nahya 'anil munkar, tugas melarang manusia dari kemungkaran-kemungkaran dalam kondisi dia mampu, ada kemampuan dia, ya, ada kekuatan dia, kemudian dia tinggalkan makhafatan minal makhluqin, karena takut dari makhluk, takut dicibir oleh makhluk, takut dibicarakan, digunjing oleh makhluk, maka hukumannya kata beliau nuzi'at minhu ta'atu, dicabut dari dia ketaatan, dicabut dari dia wibawa, hilang kewibawaannya dia di hadapan manusia seluruhnya meskipun dia punya ilmu. Iya. Walau amara waladahu aw ba'da mawalihi lasakhaffa bihaqqihi, seandainya dia memerintahkan kepada anaknya yang itu di bawah kekuasaan dia, di bawah pengaturan dia, ataupun memerintahkan sebagian budak-budaknya, lasakhaffa bihaqqihi, niscaya mereka semua akan meremehkan hakmu. Ya. Niscaya mereka tidak akan memuliakanmu meskipun mereka mengerjakan perintahmu, tapi dalam hatinya mereka meremehkanmu, mencibirmu. Ini sebagai balasan karena kamu meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam kondisi kamu mampu untuk mengerjakannya, melakukannya. Ya, berbeda halnya tentunya dengan mereka-mereka yang memiliki uzur, tidak mampu. Seandainya dia kerjakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, terancam misalkan jiwanya, harta bendanya atau keluarganya, tidak ada kemampuan. Ataupun seandainya dia tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ternyata yang dihasilkan kemungkinan besar adalah yang lebih mungkar. Maka ini pun ditinggalkan. Karena yang namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar, ada batasan-batasannya, ada kaedah-kaedahnya. Tidak sembarangan dikerjakan. Tidak boleh kita mencegah manusia dari kemungkaran, seandainya itu bisa mengakibatkan perkara yang lebih mungkar. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau melewati kaum barbar sedang minum minuman keras, maka beliau hanya melewati saja, tidak mentanbi ataupun menasihatinya. Maka ditanyakan oleh manusia, mengapa beliau berbuat demikian? Kata beliau rahimahullah, seandainya saya menegur mereka, menghentikan mereka, niscaya kemadharatannya lebih besar. Niscaya mereka akan merampas harta kaum muslimin dan menghalalkan, ya, kehormatan-kehormatan kaum muslimin, sehingga ditinggalkan. dan masih banyak di sana yang lainnya dari dhawabit-dhawabit di dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kemudian wa dzakara al-Imam Ahmad fi musnadihi min hadits Qais ibn Abi Hazim qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ya ayyuhan nas innakum tatluna hadhihi al-ayah wa innakum tad'unaha 'ala ghairi mawdi'iha ya ayyuhal ladhina amanu 'alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum wa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innan nasa idha ra'aw adh-dhalim wa lam ya'khudhu 'ala yadayhi wa fi lafdhin idha ra'aw al-munkara fa lam yughayyiruhu yushiku an ya'ummahum Allahu biqabin min 'indih. Disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam mustadnya dari hadis Qais bin Abi Hazim dan hadisnya di sini disahihkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala. Beliau Qais bin Abi Hazim berkata, qala Abu Bakar As-Siddiq khalifah pertama sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini dan menghafalnya, wa innakum tad'unaha 'ala ghairi mawdi'iha, tetapi kalian meletakkan ayat ini tidak pada tempatnya, memahami ayat ini tidak sebagaimana mestinya, yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum, wahai orang-orang yang beriman, 'alaikum anfusakum, wajib atas kalian untuk memperhatikan diri-diri kalian, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum, tidaklah memadaratkan kalian orang yang sesat apabila kalian mengikuti petunjuk. Ini difahami oleh banyak orang bahwasanya kewajiban mereka hanyalah memperhatikan diri-diri mereka sendiri, kesolehan, kebaikan diri-diri mereka sendiri dan keluarganya, tanpa peduli dengan keberadaan orang yang di sekitarnya, baik atau buruknya. Ini yang difahami oleh manusia ketika itu. Ya. Maka disalahkan oleh beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak seperti itu pemahaman ayat ini. Ya. Dikira mereka bahwasanya cukup kita dengan memperhatikan kebaikan diri-diri kita sendiri, sudah. Kita terbimbing, selamat, meskipun meninggalkan yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Tidak demikian kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, innan nasa, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat seorang yang zalim berbuat kezaliman, ya, secara terang-terangan diperbuat di hadapan mata-mata mereka, falam ya'khudhu 'ala yadayhi, kemudian tidak mau berupaya untuk mengambil tangannya, menahan dia dari kezalimannya, dibiarkan begitu saja leluasa dia berbuat dosa sehingga yang lainnya ikut-ikutan. Tadinya cuma satu yang berbuat zalim, karena tidak ada seorang pun yang mau menegurnya, menasihatinya, memarahinya, akhirnya yang lain ikut bertambah 2, 3, 4, akhirnya dosa-dosa kemaksiatan diperbuat terang-terangan. Dalam lafaz yang lain disebutkan idza ra'awul munkar, yaitu ketika mereka melihat kemungkaran, falam yughayyiruh, kemudian tidak berupaya merubahnya, yushiku an ya'ummahumullahu biqabin min 'indi, sebentar lagi Allah akan ratakan mereka seluruhnya, yang baik dan buruknya, yang zalim ataupun yang solehnya, biqabin min 'indi, dengan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pemahaman yang benar berkait dengan ayat ini. Tidak ada sama sekali dalam ayat ini yang menunjukkan apa? Meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Tidak ada. Di sini juga ada faedah, yaitu bahwasanya fiqih beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sangat tinggi. Iya. Ini diperkuat lagi dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang sudah kita lewatkan penjelasannya. Takutlah kalian dengan satu fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, tapi yang lainnya juga, dan juga diperkuat lagi oleh ayat ataupun potongan ayat setelahnya. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum, lihat. Tidaklah membahayakan kalian orang yang menyimpang apabila kalian ihtadaitum, mengikuti petunjuk. Tentunya di antara bentuk engkau mengikuti petunjuk adalah engkau menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau kita sudah berupaya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar pada diri kita sebelumnya, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat seluruhnya, kemudian mereka dalam kondisi tetap tidak mau mengikuti kita, ya tetap dia dalam kemungkarannya dan dosa-dosanya, maka ini tidaklah memadzharatkan kita. Dosa yang dia perbuat tidak kita pikul, ya dialah sendiri yang memikulnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tapi kalau kita melalaikannya dalam kondisi kita memiliki kemampuan, ya, dan memungkinkan, maka ini yang berbahaya. Khawatir kita nanti di hari akhir akan dimintai pertanggungjawabannya. Fi ilmihi fi ma amila bih. Ya. Tentang ilmunya, apa yang diamalkan dari ilmunya? Sudahkah ilmunya ditegakkan, diajarkan kepada manusia atau tidak? Ya. Kemudian di antara asar berikutnya yang dibawakan oleh beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, wa dzakara Al-Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khafiyatil khathiyah lam tadurra illa sahibaha wa idza dhaharat falam tughayyir dharratil 'ammah. Al-Auza'i menyebutkan sebuah hadis dari Yahya ibn Abi Katsir, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah. Beliau Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dosa-dosa diperbuat secara tersembunyi, lam tadur illa sahibah, maka tidaklah membahayakan kecuali bagi pelakunya. Wa idza dhaharat, adapun apabila diperbuat terang-terangan, falam tughayyar, kemudian tidak ada upaya untuk merubahnya, dharratil 'ammah, maka seluruhnya akan tertimpa kemadharatannya, kejelekannya, musibahnya. Hadis ini disebutkan dalam catatan kaki dhaif, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih. Hanya saja maknanya sahih benar, yaitu bahwasanya dosa apabila dia diperbuat sembunyi-sembunyi, maka kemadharatannya hanya menimpa pelakunya dan tidak ada dosa bagi yang lain, karena tidak tahu bagaimana dia bisa mengingkari dalam kondisi dia tidak mengetahuinya. Dan tidak boleh pula untuk dia tajasus, melihat-lihat, tengok-tengok di dalam rumahnya apa yang dia kerjakan. Iya. Tapi kalau sudah diperbuat terang-terangan, inilah yang mengundang azab yang merata. Ini juga sebagaimana yang difahami dari sabda Nabi tadi, idza ra'u dzalim falam ya'khudhu 'ala yadayh. Tatkala mereka melihat seorang yang berbuat kezaliman, ini kan tampak berarti dosanya. Diperbuat terang-terangan, kemudian dibiarkan, berarti kalau tidak tampak, berbeda lagi hukumannya. Ancamannya berbeda lagi. Iya. Wa dzakara al-Imam Ahmad an Umar ibn al-Khattab, tushikul qura an takhraba wa hiya 'amirah. Qila wa kayfa takhrab wa hiya 'amirah? قال إذا عال فجارها أضرارها وساد القبيلة منافقوها. Disebutkan oleh Imam Ahmad dari Umar ibn al-Khattab, asar dari beliau Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sebentar lagi negeri-negeri ini akan hancur dalam kondisi amirah, makmur, penduduknya makmur, penuh dengan bangunan yang megah dan mewah, penuh dengan kendaraan yang mewah, makmur, ya, subur. Tapi sebentar lagi akan binasa, akan hancur. Qila wa kayfa takhrab wa hiya 'amirah? Maka ditanyakan kepada beliau, bagaimana dia akan hancur dalam kondisi makmur? Qala idza 'ala fujjaruha abraraha wa sadal qabilata munafiquha. Yaitu ketika orang-orang jeleknya menguasai orang-orang baiknya. Wasadal qabilata munafiquha, dan masing-masing qabilah dipimpin oleh orang-orang munafiknya yang secara zahir dia muslim tapi menyembunyikan dalam hatinya kekufuran. Ini dimulai kerusakannya dari mulai ataupun dari kerusakan agamanya dulu. Agama manusia sedikit demi sedikit rusak dan rusak, setelah itu baru ya datang azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika orang-orang hujarnya itu menguasai ataupun kabilahnya dikuasai oleh orang munafik, sulit di sana. Tidak ada yang mau ataupun berani menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, terancam dia. Sehingga sedikit demi sedikit agama Allah Subhanahu wa taala terlupakan. Akhirnya dosa-dosa dan kemaksiatan diperbuat terang-terangan. Tidak ada orang yang khawatir dan takut melakukannya. Sehingga setelah itu datanglah ancaman Allah Subhanahu wa taala, yaitu azab yang merata. Wa dzakara al-Auza'i an Hasan ibni Athiyah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. الأوزاعي menyebutkan satu riwayat dari Hasan ibn Atiyah dari Nabi صلى الله عليه وسلم bahwasanya beliau bersabda, سيظهر شرار أمتي على خيارها. Suatu hari orang-orang jelek dari umatku akan mengalahkan, menguasai orang-orang baiknya, mendominasi orang-orang baiknya. Hatta yastaghfil mu'min fihim, hingga orang mukmin di tengah-tengah mereka menyembunyikan keimanannya. Takut dia kalau menampakkan keimanannya, terancam dia nyawanya, kehormatannya, harta bendanya, sehingga dia bersembunyi dengan keimanannya tadi, tidak menampakkan keimanannya tadi. Kama yastakhfil munafiqu fina al-yawm, sebagaimana orang munafik di zaman Rasul itu bersembunyi menyembunyikan kenifakannya. Secara zahir, secara lahir mereka kaum munafikin di zaman Rasul dan para sahabatnya itu seperti kaum muslimin, menghadiri salat jamaah, melaksanakan puasa dan juga apa? Membayar zakat dan yang lainnya dari amalan-amalan zahir, dalam kondisi hatinya menyembunyikan kenifakannya. Kenapa? Karena takut mereka kalau seandainya menampakkan kekufurannya, untuk mereka dirampas harta bendanya, dikuasai oleh kaum muslimin. Demikian nanti akan terjadi sebaliknya, kata beliau alaihi salatu wasalam. Ya, kondisi kaum muslimin itu dalam kondisi tertekan, dikuasai oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang kafir. Dan ini terjadi tentunya di sebagian negeri kafir, di mana mereka kaum muslimin yang sangat sedikit jumlahnya itu menyembunyikan keimanannya, khawatir, takut ya dengan agamanya. Nasallallahu ta'ala salam wal afiyah. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya min hadits Ibnu Abbas yarfa'uhu qala ya'ti zamanun yadhubu fihi qalbul mu'min kama yadhubul milhu fil ma. Ibnu Abi Dunya menyebutkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas, dan beliau Ibnu Abbas menyandarkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti zamanun, akan datang satu masa, yadhubu fihi qalbul mu'min, yang mana hati-hati kaum mukminin meleleh di masa tersebut, di zaman tersebut. Kama yadhubul milhu fil ma', sebagaimana garam meleleh ketika dicelupkan ke air. Qila mimma dzaka ya Rasulullah, maka ditanyakan oleh para sahabat, mimma dzaka ya Rasulullah, kenapa bisa jadi seperti ini ya Rasulullah? Qala fi ma yara min al-munkar la yastati'u taghyirah. Hal ini dikarenakan mereka kaum mukminin melihat kemungkaran tapi tidak mampu untuk merubahnya, ingin dia merubahnya tapi tidak mampu, terancam jiwanya, keluarganya, harta bendanya, sehingga meleleh hatinya seperti melelehnya apa? Garam dalam air. Hanya saja hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Wa dzakara al-Imam Ahmad min hadis Jarir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min qaumin yu'mal fihim bil ma'asi hum a'azzu akthar mimman ya'maluh lam yughayyiruhu illa 'ammahum Allah bi'iqab." Al-Imam Ahmad menyebutkan sebuah hadis dari Jarir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih, "Ma min qaumin yu'mal fihim bil ma'asi," tidak ada satu pun kaum pun yang diperbuat di tengah-tengahnya. Beragam kemaksiatan dalam kondisi kaum tadi a'az, kuat, aksar dan lebih banyak daripada pelaku dosanya. Lam yughayyiruh, kemudian kaum tadi tidak berupaya merubahnya. Tidak berupaya mencegahnya, menghalanginya. Bahkan membiarkannya. Illa ammahumullahu biqab. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan meratakan mereka dengan azabnya. Ya, ini sudah kita jelaskan pembahasan ini pada lembaran-lembaran sebelumnya. Yaitu bahwasannya keberadaan mereka, orang-orang yang baik, itu tidak menghalangi datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka, orang-orang baiknya, tidak mau menegakkan yang namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa fi sahih al-Bukhari an Usama ibn Zaid qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuja'u bir rajuli yawm al-qiyamah fayulqa fi an-nar fatandariqu aqtabuhu fi an-nar fayaduru kama yaduru al-himar birahah fayajtami'u alaihi ahlu an-nar fayaqulun ay fulan ma sya'nuk alas kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar قال بلى إني كنت آمركم بالمعروف ولآتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. Hadis ini pun sudah kita lewatkan ya pada halaman-halaman yang sebelumnya. Tersebut dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Usama ibn Zaid. Bahwasanya beliau Usama ibn Zaid berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajul yawmal qiyamah, akan diseret ya, seseorang nanti di hari kiamat, fayulqa finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka, fatandaliqu aqtabuhu, maka keluarlah isi perutnya, beramburan usus-ususnya, finnar, di neraka, fayaduru kama yadurul himar, maka dia pun menyeret-nyeret ususnya tadi yang berhamburan sebagaimana keledai-keledai berputar-putar menggiling ya, ataupun memutar penggilingan, karena dahulu yang namanya penggilingan itu dilakukan dengan himar, diputar dengan himar keledai ya. Fayajtami'u alaihi ahlun nar, maka berkumpullah ahlun nar mengelilinginya. Fayaqulun, dan mereka ahlun nar berkata, dan ahlun nar kenal persis ya siapa dia, karena ketika di dunia ini orang termasuk orang yang rajin giat menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ay fulan ma sya'nuk, wahai si fulan, ada apa denganmu? Mengapa kondisimu seperti ini? Bukankah dahulu engkau termasuk orang yang memerintahkan kami kepada yang ma'ruf dan melarang kami dari yang mungkar? Seharusnya engkau berada pada kedudukan yang tinggi di surga. Tapi kenapa justru demikian yang kau dapatkan? Qala bala, maka dia pun menjawab, benar. Inni kuntu amurukum bil ma'ruf, dahulu saya termasuk orang yang memerintahkan kalian kepada yang ma'ruf, wala ati, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkari wa ati, dan saya melarang kalian dari kemungkaran, tapi justru saya sendiri melakukannya. Nah, ini di sini ada peringatan keras ya dari beliau rahimahullah taala kepada mereka yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam kondisi mereka sendiri melalaikannya, tidak mau mengamalkan kebaikan dan tidak mau meninggalkan kejelekan yang dia larang. Ini ancamannya ya, sangat keras dan sangat mengerikan ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba fala taqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan ya, kemudian kalian melupakan diri-diri kalian sendiri? Afala ta'qilun, apakah tidak kalian berakal ya, apakah kalian tidak berpikir ya. Dan tentunya orang yang berakal dia akan berupaya memberikan kebaikan itu untuk dirinya sendiri, setelah itu baru dia berikan kepada yang lain ya. Di sini ada tanbih ataupun nasihat keras dari beliau, yaitu agar kita yang hendak mengerjakan ibadah ataupun wazifah amar ma'ruf, agar kita berupaya menerapkan itu pada diri-diri kita sendiri sebelum kepada orang lain. Dan biasanya seorang yang dia telah menegakkan amar ma'ruf pada dirinya, kemudian setelah itu dilanjutkan kepada orang lain, itu lebih didengar dan taati oleh orang-orang. Iya. Berbeda kalau kita hanya sekedar berbicara, menasehati dalam kondisi kita sendiri jauh dari apa yang kita nasihatkan kepada manusia, maka itu tidak didengar. Iya. Sebagaimana dahulu ada sebuah kisah yang bagus, di situ ada ibrah dari Ibnul Jauzi rahimahullah taala, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin di dalam syarahnya, syarah Dzul Jalali wal Ikram, syarah Bulughul Maram. Kata beliau, Ibnul Jauzi adalah seorang yang wa'idh, iya, penasihat yang luar biasa. Kalau dia memberi nasihat manusia, maka banyak manusia yang menangis, terbawa, bahkan ada yang pingsan. Ya, suatu hari datang kepada beliau seorang budak, ya, meminta bantuan kepada beliau agar beliau memberikan nasihat yang berisi membebaskan budak, keutamaan-keutamaan membebaskan budak. Maka beliau berjanji, insya Allah akan saya lakukan itu. Tapi berapa kali pertemuan beliau, tidak juga beliau memberikan nasihat yang berkait dengan pembebasan budak. Setelah selang beberapa lamanya, baru beliau memberikan nasihat yang sangat mengena dan menyentuh, yang berkait dengan membebaskan budak. Akhirnya dia pun, budak ini dibebaskan. Kemudian dia datang kepada Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, kemudian berkata, kenapa baru sekarang kau memberikan nasihat yang seperti ini? Kata Ibnu Jauzi, iya, saya dari dahulu berupaya untuk mencari budak dan saya belum dapat-dapat, ya, dan baru saat ini saya bisa memerdekakan budak, dan baru saat itu juga saya bisa memberikan apa, nasihat untuk membebaskan budak, ya. Jadi orang yang dia sudah menegakkan perkara yang ma'ruf pada dirinya dan juga meninggalkan kemungkaran pada dirinya, akan lebih mudah diterima, ya, nasihatnya, ya. Berbeda halnya dengan yang sekedar berbicara, akan sulit untuk diterima oleh manusia. Tapi juga tidak dipersyaratkan bahwasanya seorang yang hendak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu sempurna, segala perintah mesti dikerjakan, segala larangan mesti ditinggalkan. Tidak. Yang penting keadaan umumnya dia saleh, baik, termasuk orang yang saleh mengerjakan perkara yang ma'ruf secara umum, meninggalkan perkara yang mungkar secara umum, dikerjakan itu semua. Adapun dia terkadang jatuh ke dalam dosa dan kemungkaran, ini perkara yang manusiawi. Selama dia terus, ya, memperbaikinya dengan taubat, istighfar, dan berupaya membentengi dirinya dari dosa-dosa dan kemaksiatan, maka ini tidak tercela. Sebagaimana ini dikatakan oleh Imam Malik rahmatullahi taala alaihi, in lam ya'mur bil ma'ruf wa lam yanha 'anil munkar, in lam ya'mur bil ma'ruf illa man ata bih wa lam yanha 'anil munkar illa man intaha 'an, lam tajid amiran nahya, atau kamaqala rahimallah. Seandainya tidak diperbolehkan untuk memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf kecuali orang yang memang sudah mengerjakannya, dan tidak melarang manusia dari kejelekan kecuali orang yang sama sekali tidak mengerjakan kejelekan itu, maka niscaya kau tidak akan mendapati seorang pun yang bisa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Al-muhim, batasannya adalah selama keadaan umumnya dia saleh, menjaga perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangannya, dan ketika dia terjatuh ke dalam dosa, segera memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah, maka tidak mengapa yang seperti ini. Ya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian, wa zakar al-imamu Ahmad an Malik ibn Dinar, qala kana habrun min ahbari ban Israel yaghsha manzilahu ar-rijal wal-nisa, fayi'idhuhum wa yudhakiruhum bi ayyamillah, fara'a ba'da banihi yawman yaghmizu al-nisa, faqala mahlan ya bunayi, فسقط من سريره فانقطع نخاعه واسقط امرأته وقتل بنوه فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني. الإمام أحمد رحمه الله menyebutkan dari Malik ibn Dinar satu kisah Israiliyat. Beliau Malik ibn Dinar berkata, kana habrun, dahulu ada seorang habr, ahlul ilm, ulamanya Bani Israel, yang rumahnya ramai didatangi oleh manusia, kaum laki-laki dan kaum wanita, untuk meminta nasihat, bimbingan, arahan, fayaidhuhum wa yudzakiruhum, maka dia pun memberikan mereka manusia nasihat, mengingatkan manusia dengan hari-hari Allah, yaitu kejadian-kejadian yang Allah timpakan kepada kaum-kaum yang zalim, kepada kaum-kaum yang mendustakan Allah dan Rasulnya, sehingga membuat manusia itu bergetar hatinya, takut kepada Allah, ya, semangat beribadah dengan sebab mau'idhahnya. Fara'a ba'd banihi yawman, suatu hari dia, si Habr ini, si alim ini, melihat sebagian anaknya menggoda wanita, berbuat dosa kemaksiatan. Faqala mahlan ya bunai, wahai anakku jangan tergesa-gesa engkau berbuat demikian. Ya, lihat siapa diriku. Bapakmu ini adalah seorang alim. Ya, penasehat, jangan kau menjatuhkan harga diri bapakmu, citra bapakmu. Jangan kau berbuat demikian. Jangan kau memalukan bapakmu. Lihat. Mengapa dia melarang anaknya? Untuk menjaga citranya. Ya, untuk menjaga apa? Untuk menjaga kedudukannya di hadapan manusia. Fayaidhuhum fasaqata min saririh, maka anaknya pun jatuh, meninggal. Juga setelah itu diikuti istrinya meninggal, wa qutila banu, dan anak-anaknya semua terbunuh. Fa wahallahu ila nabiyihim, maka Allah mewahyukan kepada nabi mereka, an akhbir fulanan, agar beritakanlah kepada si fulan, Habr itu, si alim itu, anni la ukhrij min sulbika siddiqa, saya tidak akan mengeluarkan dari tulang sulbimu seorang anak yang jujur sama sekali selamanya. Ma kana ghadabuka li, karena sama sekali kau belum pernah marah karenaku, illan qulta mahlan ya bunai, hanya saja kau mengatakan kepada anakmu mahlan ya bunai, jangan tergesa-gesa wahai anakku berbuat maksiat. Jadi dia belum pernah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia yang dia bisa kerjakan hanya mengucapkan kepada anaknya ketika hendak berbuat dosa dan kemaksiatan, jangan tergesa-gesa wahai anakku. Ya. Ini pun dalam rangka menjaga kedudukannya, ya, citranya di hadapan manusia, jangan kau berbuat dosa maksiat. Jaga ini. Siapa bapak kamu? Ya, bukan orang biasa. Ya. Wa dzakara al-Imam Ahmad min hadits Abdullah ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa muhaqqaratu adh-dhunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikna wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba lahunna mathala kama sali qaumin nazalu ardha falatin fa hadara sani'ul qaumi fa ja'ala ar-rajul yantaliqu fa yaji'u bil 'uqudi wal rajul yaji'u bil 'udi hatta jama'u sawadan wa ajjaju naran fa andaju ma qadhafu fiha. Al-Imam Ahmad menyebutkan sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa muhaqqarati dzunub, hati-hati kalian, jauhilah oleh kalian dosa-dosa ini, anggap kecil. Ya, ini tahdzir, peringatan dari kita bermudah-mudah berbuat dosa kecil. Ya, karena dosa kecil pun ternyata mengerikan akhirnya. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul, karena dosa kecil apabila diperbuat terus-menerus hari demi hari, yajtami'na 'ala ar-rajul, suatu hari akan berkumpul menjadi dosa yang besar. Hatta yuhlikna, hingga pada akhirnya dosa kecil ini bisa membinasakan dia dalam kondisi dia tidak sadar. Mengapa saya tertimpa musibah yang begitu mengerikan? Iya, terfitnah agamanya, menyimpang agamanya, keluar dari siratal mustaqim. Apa salah saya? Bingung dia. Tanpa terasa itu dia tertimpa ya musibah besar ini karena dosa-dosa yang kecil yang dia ulang-ulang. Wa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam darabalahunna masala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu perumpamaan yang sangat bagus yang berkait dengan dosa-dosa kecil yang ditumpuk dan ditumpuk. Lihat perumpamaan dan permisalan yang sangat baik dari beliau alaihi salatu wasalam. Kama sari qaumin nazalu ardha falatin. Perumpamaan dosa-dosa kecil yang diulang dan diulang, ditumpuk-tumpuk, adalah seperti satu kaum yang mereka menempuh satu perjalanan. Nazalu ardha falatin, kemudian mereka pun singgah di satu daerah padang pasir. Fahadara sani'ul qawm. Maka mulailah kebiasaan satu kaum, yaitu ketika mereka beristirahat di malam hari, kebiasaan mereka adalah apa? Mengumpulkan api, mengumpulkan kayu bakar, membuat apa? Api unggun untuk menghangatkan tubuh-tubuh mereka. Faja'ala rajul yantolik faji'u bil'ud. Maka jadilah masing-masing dari orang tadi, dari kaum tadi, mencari ranting. Ini dapat satu ranting, ini dapat dua ranting. Akhirnya setelah dikumpulkan menjadi segunduk kayu bakar yang sangat besar. Hatta jama'u sawadan, sehingga kaum tadi bisa mengumpulkan setumpuk besar kayu bakar. Padahal itu dikumpulkan satu demi satu. Satu orang ngambil satu ranting. Jumlah kaumnya ada 50 ranting. 100 ranting. Wajajuna ran fandoju maqadafu fiha. Kemudian setelah itu dinyalakanlah oleh mereka api. Fandoju maqadafu fiha, maka api tadi bisa mematangkan semua yang dilemparkan ke dalamnya. Bisa membakar, mematikan. Demikian pula dosa-dosa kecil apabila ditumpuk setiap hari, tidak kita berhati-hati darinya, bermudah-mudah dengannya, akhirnya menjadi dosa besar dan bisa menyemplungkan pelakunya ke dalam an-nar. Na'udzubillah. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'ri in kunna lan'udduha 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Di sini beliau bawakan asar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini sempurna tahdir, peringatan dari beliau Ibnu Qayyim rahimatullahi taala alaihi terhadap dosa-dosa besar. Beliau di sini bawakan asar-asar yang beragam. Ada yang berisi ancaman-ancaman, ada juga dari Israiliyat, ada dari kaum-kaum sebelumnya, dan beragam ancaman. Dilengkapi pula oleh asar dari sahabat Nabi bagaimana sikap mereka menghadapi dosa-dosa. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas ibn Malik, tersebut dalam sahih al-Bukhari dari Anas ibn Malik bahwasanya beliau Anas ibn Malik berkata, innakum la ta'maluna a'malan, sungguh-sungguh kalian, ini kalian yang diajak bicara siapa? Tabi'in, generasi yang datang setelah sahabat. Tabi'in luar biasa, orang-orang besar, orang-orang mulia, termasuk salaf. Dikatakan di sini, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya kalian wahai manusia, la ta'maluna a'malan, mengerjakan amalan-amalan, ya'daku fi ayunikum, yang itu lebih kecil, lebih tipis di mata-mata kalian dari dosa. Kalian mengerjakan dosa-dosa yang itu dipandang oleh kalian lebih kecil, lebih tipis daripada rambut. Padahal dahulu kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggapnya sebagai mubiqat, perkara yang membinasakan seperti gunung yang ditimpahkan kepada kami. Nah itu, ini di zaman tabi'in, apalagi manusia di zaman kita sekarang ini lebih lagi mungkin tidak dianggap, tidak dipandang dosa-dosa yang diperbuat, padahal dosa besar itu. Nah, sallallahu ta'ala salama wal afiyah. Satu lagi mengapa tanggung sehingga pertemuan berikutnya selesai pembahasan ini. Wa fi sahihaini min hadithi Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, uzibat imratun fi hirratin sajanatha hatta matat فدخلت النار لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. Disebutkan di dalam as-sahihain, sahih al-Bukhari wa Muslim, dari hadis Abdullah ibn Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang yang dia diazab, disiksa, ada seorang wanita yang dia diazab oleh Allah, sihirrah, karena sebab kucing sebabnya. Lihat, sajanatha hatta matat, yang dia kurung, dia masukkan ke kandang hingga mati. Fadakhalatin nar, maka dia karenanya masuk neraka. La hiya at'amatha wa la saqatha, kucing tadi di penjara, dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Wala tarakatha ta'kulu min khashashil ardi, tidak dilepas untuk dia bisa makan serangga-serangga bumi. Ini sebabnya apa? Kucing. Apalagi kalau sebabnya apa? Menzalimi manusia. Apalagi kalau sebabnya menzalimi kaum muslimin. Tentunya ancamannya lebih mengerikan lagi. innal ladzina yu'dzuna al mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sesungguhnya mereka-mereka yang menyakiti kaum mukminin tanpa dosa dan kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah memikul dosa yang sangat besar. Iya. Ini kucing, apalagi manusia. Dengan ini kita mengetahui betapa jahat dan jeleknya perbuatan mereka, kaum teroris Khawarij, yang mereka membunuh jiwa-jiwa yang tidak bersalah, bahkan diantaranya jiwa-jiwa yang muslim. Entah seberapa besar ya dosa yang mereka pikul, alangkah jelek dan buruknya mereka. Sampai-sampai Rasulullah SAW katakan, syarul qatla tahta adhimi sama. Mereka adalah bangkai-bangkai yang terjelek yang ada di kolong langit ini. Ya, karena mereka menghalalkan jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari hadis ini ada faedah yang lain, bahwasanya di antara sebab wanita ini diazab adalah dalam hatinya itu tidak ada rahmat, kasih sayang, tercabut dari hatinya kasih sayang, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut dari diri rahmatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Il irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangilah, kasihanilah makhluk yang ada di bumi umum. Ya. Ini saya zat yang ada di langit, Allah akan merahmati kalian. Inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama. Yang mendapatkan rahmat dari Allah dari hamba-hambanya adalah mereka, orang-orang yang memiliki rahmat, kasih sayang sampai pun kepada binatang. Kucing sekalipun, bahkan anjing, disebutkan dalam riwayat yang sahih. Ada seorang pezina yang dia melewati ya, satu sumur, kemudian dia dapati anjing yang dia berputar-putar mengelilingi sumur tersebut dan memakan pasir karena kehausan. Kemudian dia melepas salah satu sepatunya, kemudian dia ambil dengannya air, kemudian dia kasih minum anjing tersebut. Dengan ini dia diampuni dosanya. Ya apalagi ya kalau yang dikasihani ataupun dirahmati oleh dia adalah manusia. Sehingga hendaknya kita berupaya untuk menjaga sifat rahmat kita sampai pun kepada binatang, apalagi kepada manusia. Wallahu ta'ala ala wa ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.